Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala al-imam as-sabuni rahimahullahu, al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ulama'ul ummati wa a'yanul a'immati minas salafi rahimahumullahu lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arshihi. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, yaitu di dalam kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, dan para ulama umat ini serta para tokoh a'immah dari kalangan salaf, semoga Allah merahmati mereka, mereka tidaklah berselisih pendapat tentang bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Wa arsyahu fawqa samawatihi, dan bahwasanya arsy Allah Ta'ala berada di atas langit-langit-Nya. Yuthbituna lahu min dhalika ma athbatahu Allahu ta'ala wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna rabba wa yusaddiquna ar-rabba ta'ala fi khabarihi. Mereka para ulama dan a'immah salaf menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla sifat-sifat tersebut yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan mereka mengimaninya serta mereka membenarkan Rabb Ta'ala di dalam khabarnya. Wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi 'ala al-'arsy, dan mereka menyematkan apa yang disematkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi dirinya berupa istiwa'nya Allah Ta'ala di atas arsy. Wa yumirrunahu 'ala zahirihi, dan mereka memahaminya sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan yang nampak. Wa yakiluna 'ilmahu ilallahi, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mereka mengatakan, kami beriman dengannya seluruhnya berasal dari sisi Rabb kami, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Kama akhbarallahu ta'ala 'anil rasikhina fil 'ilmi annahum yaquluna dhalika wa radiyahu minhum fa athna 'alayhim bihi. Sebagaimana Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya, bahwasanya mereka mengucapkannya dan Allah meridainya dari mereka, maka Allah Azza wa Jal memuji mereka dengan sebab ucapan mereka tersebut. Saq as-sabuni rahimahullahu hadhihi al-ayati li ithbati 'uluwillahi wa annahu 'ala 'arshihi wa annahu fis samai ya'ni fil 'uluwi. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat-ayat ini, yaitu di dalam kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, dalam rangka menetapkan ketinggian Allah Ta'ala dan menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya, dan menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla fis sama, yaitu di ketinggian. Thumma dzakara anna ulama al-ummati wa a'yan al-a'immati min as-salafi rahimahumullahu lam yakhtalifu. Kemudian Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya para ulama umat ini dan para tokoh a'immah dari kalangan salaf, semoga Allah merahmati mereka, tidaklah mereka berselisih pendapat. Ya'ni ajma'u 'ala anna Allah subhanahu wa ta'ala istawa 'ala 'arsyihi wa annahu fawqa jami'i makhluqatihi. Yaitu mereka para ulama ummat dan a'immah salaf bersepakat atas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, dan bersepakat atas bahwasanya Allah azza wa jalla berada di atas seluruh makhluk-Nya. Hatta ja'a hadzal-dallu al-ja'du binu dirhamin wa tabi'ahu al-jahmu wa amsaluhu. Sampai datanglah orang yang sesat ini, yaitu Al-Ja'd bin Dirham, dan mengikutinya Al-Jahm bin Safwan, dedengkotnya orang-orang Jahmiyah dan yang semisal dengannya. Fa khalaful qur'ana wa khalafu as-sunnata wa khalaful 'uqula wal fitara wa khalafu a'immatal islami fi anna Allah ta'ala 'ala 'arsyihi وعرشه فوق سماواته. Maka mereka pun, yaitu Al-Ja'ad bin Dirham, Al-Jahm bin Safwan dan yang semisal dengannya, mereka menyelisihi Al-Quran, mereka menyelisihi Sunnah, mereka menyelisihi akal dan fitrah, mereka menyelisihi A'immah Islam dalam hal bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya dan arsy-Nya berada di atas langit-langit-Nya. Ya'ni fil qadiyataini, yaitu dalam dua permasalahan. Al-ula anna Allah Ta'ala ala arsyihi. Permasalahan yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Al-thaniyatu, yang kedua, anna al-arsya fauqas samawati. Bahwasanya arsy berada di atas langit-langit. فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ فِي هَاتَيْنِ الْقَضِيَّتَيْنِ. Maka a'immah Islam tidaklah berselisih pendapat di dalam dua permasalahan ini. بَلْ يُثْبِتُونَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُصَدِّقُونَ الرَّبَّ تَعَالَى فِي خَبَرِهِ. Bahkan mereka a'immah Islam menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat-Nya yang Allah menetapkannya bagi dirinya. Mereka mengimaninya dan mereka membenarkan Rabb Ta'ala di dalam khabarnya. Bikhilafil jahmiyati wa man wafaqahum min ahli dalali. Berbeda dengan orang-orang jahmiyah dan orang-orang yang sepakat dengan mereka dari kalangan orang-orang yang sesat, yaitu mereka orang-orang Jahmiyah mengingkari ketinggian Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluk-Nya. Fa innahum لا يلتفتون إلى ما دلت عليه هذه الآيات بل يحرفونها. Karena sesungguhnya mereka orang-orang Jahmiyah tidak mau menoleh kepada apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini, bahkan mereka merubahnya. Ya'ni idza khalafan naqla, ya'ni idza khalafan naqlul aqla quddimal aqlu, yaitu apabila dalil naqli Al-Qur'an dan Sunnah menyelisihi akal, didahulukanlah akal. Ini pada orang-orang Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Yuqaddimuna 'uqulahumul fasidatal kasidata 'alan naqlis sahihi والنقول المتواترة والموافقة للعقول السليمة والفطر الصحيحة. Mereka orang-orang Jahmiyah mendahulukan akal-akal mereka yang rusak, yang tidak laris atas dalil nakli yang sahih dan dalil-dalil nakli yang mutawatir dan sesuai dengan akal-akal yang selamat dan fitrah-fitrah yang sehat. Yukhalifuna kulla dhalika. Mereka orang-orang Jahmiyah menyelisihi itu semua. Wa yuqaddimuna 'uqulahumul fasidata ad-dallata 'ala hadhihi al-adillati al-'aqliyyati wan-naqliyyati wal-fitriyyati. Dan mereka justru mendahulukan akal-akal mereka yang rusak, yang sesat, atas dalil-dalil ini, dalil-dalil akal, dalil-dalil nakli, dan dalil-dalil fitrah. Yukhalifuna kulla dhalika. Mereka menyelisihi itu semua. Wa yukhalifuna a'immatal islami a'yanas salafi wa a'yanal ummati. Dan mereka menyelisihi a'immah Islam, tokoh-tokoh salaf dan tokoh-tokoh umat. Fa ayyu dalalin yafuqu hadzal dalala wal iyadu billahi. Maka kesesatan yang mana yang melebihi kesesatan ini dan kita berlindung kepada Allah darinya. Ya'ni tukhaliful aqla, tukhaliful naqla, tukhaliful fitrata. Hadha dalalun syadidun wal'iyadu billahi. Yaitu engkau menyelisihi akal, menyelisihi dalil nakli, menyelisihi fitrah. Ini adalah kesesatan yang parah dan kita berlindung kepada Allah darinya. Kullu hadha ma yarda'ul jahmiyata wal mu'tazilata wal rawafidha wal khawarija ila yaumina hadha. Semua ini yaitu dalil-dalil akli, dalil-dalil akal yang selamat, dalil-dalil nakli, dalil-dalil fitrah yang sehat, semua ini tidaklah menghalangi orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah Rafidah, dan Khawarij untuk mengingkari kebenaran sampai hari ini. Na'udzu billahi minadh-dhalali. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Fatariqus salafi al-imanu wat-tasdiqu wa ithbatu sifatillahi 'alal wajhil la'iqi bihi. Maka jalan yang ditempuh salaf adalah mengimani, membenarkan dan menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam bentuk yang layak bagi Allah Ta'ala. Hadihil aqidatu qa'imatun ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Aqidah ini, keyakinan ini berdiri di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wal adillatu allati yastadillu biha ahlus sunnati ala ithbati hatainis sifatainil azimataini wahuma uluwullahi ala jami'i khalqihi واستواءه على عرشه كثيرة. Dan dalil-dalil yang ahlus sunnah berdalil dengannya untuk menetapkan dua sifat yang agung ini, yaitu ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya dan istiwa Allah di atas arsy-Nya, banyak. Waqad kaffaru man yunkiru hataini sifataini. Dan sungguh mereka ahlus sunnah mengkafirkan orang yang mengingkari dua sifat ini, yaitu ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya dan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Sifat al-uluwi wa sifat al-istiwai, yaitu sifat ketinggian dan sifat istiwa. Li'annahuma min a'zami sifatillahi subhanahu wa ta'ala au a'zamuhuma. Karena keduanya, yaitu sifat ketinggian dan sifat istiwa, termasuk di antara sifat-sifat Allah yang paling agung, atau bahkan sifat Allah yang paling agung. Di dalam naskah yang tertulis di hadapan saya, tertulis a'zamuhuma. Wallahu a'lam, yang benar a'zamuha, sifat yang paling agung. Wa li hadza tajidu ibn al-qayyim fi kutubihi kulliha taqriban yalhaju bi hadhihi sifati. Karena inilah engkau mendapati Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab-kitab beliau seluruhnya, kurang lebih beliau terus menyebutkan sifat-sifat ini, wala siyama sifatul uluwi, terlebih-lebih lagi sifat ketinggian Allah di atas para makhluknya. Wa allafa fiha kitaban sammahu Ijtima'ul Juyushil Islamiyyatu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis tentang sifat ketinggian Allah sebuah kitab yang beliau beri judul Ijtima'ul Juyushil Islamiyyati, bersatunya pasukan-pasukan Islam. Wa allafa fiha al-imamu al-zahabiyu al-ulubu lil-aliyyi al-ghaffari. Dan menulis tentang sifat ketinggian pula Al-Imam Adz-Dzahabi, sebuah kitab yang beliau beri judul Al-Uluwu Lil-Aliyyil Ghaffari, sifat ketinggian yang ditetapkan bagi yang maha tinggi lagi maha pengampun. Wa Ibnu Taimiyah ta'allafa kutuban yuthbitu fiha hadhihi sifata wa yasuqul adillata al-kathirata. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menulis kitab-kitab yang beliau menetapkan di dalamnya sifat ketinggian ini, dan beliau menyebutkan banyak dalil. Wa kulluhum yasuqul adillata liqam'i hadhihi syubahi allati yata'allaqu biha ahlud dalali. Dan mereka semuanya menyebutkan dalil-dalil untuk menundukkan syubhat-syubhat ini yang orang-orang yang sesat bergantung padanya. Wa anwa'ul adillati allati yandariju tahta kulli naw'in minha mufradatun wa adillatun awsalaha Ibnul Qayyim fi ijtima'il juyushil islamiyyati ila 21 naw'an. Dan macam-macam dalil-dalil yang menetapkan sifat ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya yang masuk di bawah setiap macam darinya, satuan-satuan dan dalil-dalil. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menghitung macam-macam dalil-dalil tersebut di dalam kitab Ijtima'il Juyushil Islamiyah sampai 21 macam. Wa awsalaha fis sawa'iqi ila nahwi 40 naw'an. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan macam-macam dalil-dalil tersebut di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah sampai kurang lebih 40 macam dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.